بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر العلم والفتيا في المسجد باب penyebutan al-ilm dan fatwa di dalam masjid. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa dengan judul bab ini Al-Bukhari memberikan isyarat tentang bantahan terhadap orang-orang yang bersikap tawakuf tentang bolehnya ta'lim atau berfatwa di dalam masjid, karena alasan mereka dengan taklim atau fatwa tersebut di situ ada makna raf'us saut, mengangkat suara, meninggikan suara di dalam masjid, sementara masjid adalah baitullah al-muhtaram, rumah Allah yang seharusnya dihormati. Hakadza za'amu. Demikian menurut mereka. Maka dari bab ini Al-Imam Al-Bukhari ingin membantah pendapat ini. Ingin menjelaskan bahwa permasalahan ta'lim, permasalahan fatwa, walaupun dengan mengangkat suara di masjid, perkaranya adalah perkara yang mubah, boleh, bahkan disyariatkan. Bukan sebagaimana yang mereka duga. Sehingga ini maksud dari Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini. Ya. Bab zikril ilm, penyebutan ilmu, membawakan ilmu, dan fatwa dalam masjid. Nah, kalau kita tidak mengetahui di sana ada yang berpendapat dengan pendapat tersebut, tentunya kita bingung apa iskalnya. Kenapa Imam Bukhari kemudian sampai menyebutkan bab ini? Nah, namun beliau rahimahullahu taala seorang yang faqih, seorang yang paham tentang istimbat dan juga memiliki wawasan yang luas, memiliki wawasan dalam mazahib para atau pendapat-pendapat manusia, yang dengan itu kemudian beliau menjelaskan kebenaran atau keliruan dari pendapat tersebut. Qala haddatsani Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id yaitu Abu Raja As-Saqafi Al-Baghlani rahimahullah ta'ala min masyaikhil Bukhari wa Muslim. Al-Imam Muslim kadzalika aktsara min riwayati Qutaibah bin Sa'id. Al-Imam Muslim dalam sahihnya juga banyak meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id. Abu Raja Ats-Tsaqafi Al-Baghlani Al-Misri. Qala haddatsana Al-Lais ibn Sa'd. Al-Lais ibn Sa'd imam min a'immatil hadith min biladi Misr. Bal ba'duhum faddalahu 'ala Malik ibn Anas rahimahumullahu jami'an. Waminhum al-imamu Syafi'i rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan Lais ibn Sa'd ini afdal, afqah. Lais afqah min Malik, lebih faqih dari al-imam Malik. Hadza huwa Lais ibn Sa'd. Lakinnahu dayya'ahu ahluhu wa ahlu baladihi. Wa Malik lahu atba' lahu man i'tana bi madhhabihi. Lais ibn Sa'd seorang yang faqih, bahkan sebagian ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan bahwa Lais ini afqah min Malik, lebih faqih dari al-Imam Malik. Al-Imam Malik siapa beliau rahimahullahu taala? Nah, imam darul hijrah, imam dari negeri atau kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Muttafaqun ala jalalatihi, disepakati tentang keutamaannya dan keilmuannya Al-Imam Malik. Namun hadzal lais aqwa minhu. Lais ini lebih faqih dari Al-Imam Malik. Namun Al-Lais ibn Sa'd tidak memiliki banyak pengikut atau tidak memiliki banyak orang yang memperhatikan tentang ilmu beliau. Orang-orang yang di sekitar beliau kurang memperhatikan keberadaan beliau dan ilmu yang ada pada badan beliau. Nah, akhirnya yang menjadi lebih masyhur Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lain. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa al-ilmu itu tidak mesti diukur dari kepopuleran. Tidak mesti seorang alim yang lebih terkenal kemudian dipastikan ini lebih alim, lebih faqih dari yang tidak populer misalnya. Tidak mesti. Tolak ukur bukan pada syuhrah, popularitas, namun tolak ukur pada al-ilm yang ada pada dirinya. Berapa banyak dari kalangan Nabi dan Rasul yang tidak diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'annahum manhum. Siapa mereka? Yaitu para Nabi dan para Rasul. Warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami telah kisahkan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga ada rasul yang kami tidak kisahkan. Wa rusul, mereka rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada namanya, tidak disebutkan. Namun bila syak, tak tidak ada keraguan bahwa rasul afdal min sahabah. Rasul afdal min at-tabi'in, min al-ulama afdal bila syak. Maqam an-nubuwah, maqam ar-risalah, ini bil ittifaq. Illa inda sufiyah al-ghula minhum. Maqam nubuwah, kenabian, kerasulan, ini tentunya dengan kesepakatan para ulama afdal dibandingkan yang lainnya, entah sahabat ataupun apalagi yang di bawah sahabat. Nah, kecuali orang-orang sufi ya, yang mengatakan bahwa wali ini afdal dari rasul dan yang lainnya. Tentunya ucapan mereka tidak layul tafat ilih, tidak perlu digubris. Namun syahidnya Hadza para sahabat, ini para a'immah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, Utsman, Ali. Mereka orang-orang yang sangat dikenal oleh kaum muslimin. Namun ya kalau dibandingkan Rasul, syahid di sini ya ikhwan, jangan terlalu terkecoh dengan popularitas. Hadza Al-Lais ibn Sa'ad. Qala haddatsana Nafi'. Nafi' maula Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Maula. Wa hunaka Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Hadza Nafi' maula budak. Di situ ada Salim, putra dari Abdullah ibn Umar. Namun keduanya bersaing dari sisi keutamaan dan dari sisi ilmu. Bukan persaingan yang mereka ada-adakan, namun para ulama yang kemudian membandingkan. Nah, dari sini kita melihat bahwa gelar dalam urusan dunia ini jatuh ketika sudah masuk dalam perkara agama, maka enggak peduli maula, enggak peduli anak, enggak peduli siapa, patokannya al-ilm. Kalau dalam perkara agama, patokannya adalah at-taqwa. Nah, patokannya adalah al-ilm. Hadza budak, ini bekas budak, yang itu anaknya sendiri. Dari sini kita juga bisa mengetahui bagaimana perhatian Abdullah ibn Umar. Jangankan anaknya, budaknya saja beliau perhatikan, beliau tarbiyah. Nah, ya kasarannya ya, apalagi anaknya ya, terbukti Salim termasuk orang yang paling sikoh meriwayatkan dari riwayat bapaknya. Begitu pula budaknya. Nah, dan begini seharusnya kita sebagai orang tua peduli dengan tarbiyah anak-anak. Siap mengorbankan, siap berkorban dalam segala hal. Nah, terkait dengan anak-anaknya. Jangan kemudian acuh tak acuh kalau ada sesuatu dengan anaknya baru kemudian datang, berbicara, menyampaikan. Lah kemana selama ini? Nah, oh ini anaknya sendiri, bukan anaknya orang lain. Namun perhatiannya banyak di antara wali santri yang kurang dalam memperhatikan tarbiyah anak-anak ini. Dukungannya ini, motivasinya ini, supportnya ini sangat tidak sebanding dengan yang diharapkan. Maunya seperti ini, maunya anaknya jadi anak yang soleh. Namun mana hakikat usaha agar anak tersebut jadi anak yang soleh? Dukungannya itu mana? Nah, barakallahu fikum. Qala haddatsana Nafi' maula Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab an Abdullah ibn Umar anna rajulan qama fil masjid faqala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhil. Dari Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang berdiri di masjid Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian berkata, ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhil, dari mana engkau memerintahkan kami untuk berihlal? Berarti kalau sudah ihlal kaitannya dengan ibadah umrah ataupun haji. Ya, memulai ihramnya. Ya. Orang kalau mau umrah atau berhaji, ini tentunya memulai ihramnya di mawakit makaniyah. Miqat ada dua miqat, yaitu miqat zamani wa miqat makani, mikot ketentuan orang mulai ihram itu dari sisi waktu, dan ketentuan orang memulai ihram itu dari sisi tempat. Adapun orang yang berhaji mikot zamani, ya, kapan seorang boleh berhaji, dimulai kapan waktunya? Ketika dimulai pada bulan-bulan haji dan diakhiri pada bulan-bulan atau waktu-waktu tersebut. Bulan haji dimulai dari bulan apa? Syawal. Ya. Seseorang ketika hendak melaksanakan ibadah tamattu misalnya, haji tamattu, maka bisa untuk mulai rangkaiannya pada bulan Syawal. Adapun sebelumnya berarti tidak teranggap. Ini waktu. Adapun umrah, maka di segala waktu memungkinkan. Ini miqat zamani. Adapun miqat makani, tempat, ya ini yang sekarang akan kita bahas. Orang mulai ihram untuk umrah ataupun haji dari mana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah. Orang ahlul Madinah memulai ihlalnya, ihramnya itu kenapa dimulai dengan ihlal? Sebenarnya ihlal, ihlal yaitu mengangkat suara. Makanya hilal ketika awal bulan disebut dengan hilal, itu karena orang-orang itu ketika melihat itu kemudian menunjuk dan mengangkat suaranya, hilal. Nah, terlihat bulan, orang-orang ramai menyebut. Apalagi Pak ketika bulan Ramadan ataupun bulan haji, orang memang mencari-cari menunggu-nunggu bulan di awal bulan, artinya komar di awal syahr, ya, makanya dinamakan dengan hilal karena ada makna rafu shaut. Nah, sama orang mulai ihlal karena ketika memulai ihram, orang yang entah berhaji atau umrah mengucapkan dengan rafu shaut, bagi tentunya bagi laki-laki, labbaik Allahumma umrah. Naam. Atau hajjatan kalau haji. Ini yang dengan ihlal, dengan diangkat suaranya yang mulai ihramnya. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ahlul Madinah min Dzul Hulaifah. Penduduk Madinah itu mulai ihramnya di Dzul Hulaifah atau yang dikenal dengan sekarang Bir Ali. Nah, kisahnya yang tidak ada asalnya, namun akhirnya penamanya menjadi masyhur, yaitu sumur yang di situ katanya Ali berperang melawan jin. Ini kisah tidak ada asalnya. Penamaan tersebut tidak ada asalnya. Sama antum ketika umrah atau haji akan banyak menjumpai nama-nama yang pada hakikatnya tidak ada asalnya. Di antara juga Jabal Rahmah di Arafah, tidak ada asal penamaan. Nah, yang seharusnya disebut Jabal Arafah. Nah, Jabal Rahmah tidak ada asal penamaannya. Sama juga dengan Bir Ali. Seharusnya disebut Dzul Hulaifah. Nah, ahlul Madinah memulai ihlalnya, ihramnya dari Dzul Hulaifah. Wa yuhillu ahlus Syam minal Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najd min Qarnin. Ya, Qarnin di sini yaitu sebuah tempat namakan Qarnul Manazil. Naam. Wa qala Ibnu Umar wa yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Adapun ahlul Yaman, kata Ibnu Umar, mereka para sahabat yang lainnya yang mendengar dari Rasul alaihi salatu wasalam, dalam kondisi Abdullah bin Umar ini ikut mendengar hadis tersebut juga. Namun nanti akan datang mengapa Ibnu Umar menyebutkan kalimat ini. Adapun ahli Yaman dari Yalamlam, Dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang berhaji terkhusus. Hajinya memulai ihramnya di Bandara Jeddah. Nah, ini salah besar. Nah, kota Makkah kurang lebih yang di situ tentunya ada Baitul Haram, Mawakit ini, mikot-mikot ini, kurang lebih ya. Mikot kota Makkah ini dikelilingi oleh mikot. Orang kalau masuk dari luar area mikot ini harus memulai ihramnya di tempat mikot tersebut. Kalau memulai dari luar masuk ke dalam melewati area mikot, kemudian ihramnya di dalam, ini tentunya tidak tepat. Keliru. Salah. Nah. Sementara Bandara Jeddah itu berada di dalam area mikot. Orang ini mikot, orang dari luar masuk harusnya ya di area sini. Ihram tersebut. Ya harusnya, karena Bandara Jeddah itu ada di dalam area ini. Nah kalau dia mulainya dari bandara tersebut, ya, gimana? Seharusnya mikot itu, ini wajibatul hajj. Wajib. Orang mulai mikot itu, mulai ihram dari mikot. Wajib. Ketika dia tahu dia keliru, harusnya segera kembali ke mikot, keluar lagi. Nah, ini kekeliruan banyak orang yang berhaji. Sayang, haji sudah jauh-jauh nabung sekian tahun, menunggu sekian tahun, juga membutuhkan tenaga yang tidak ringan, yang luar biasa capeknya. Gak mau sabar untuk kemudian belajar tentang tata cara manasik haji yang benar, ya, untuk kemudian bersabar mengikuti aturan-aturan dan sunnah yang diterapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan, khudu anni manasikakum, ambil dari aku, manasik kalian tuh ambil dari aku. Wah, Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu orang umrah atau haji seperti ini. Sayang, yang dimana al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah, haji mabrur ini tidak ada imbalannya kecuali al-jannah. Jangan hanya sekedar dicari sah atau tidak sahnya. Nah, maksudnya sah bagaimana? Gugur kewajiban dia. Karena rukun Islam harus dilakukan semampunya bagi setiap muslim. Jangan hanya dicari yang penting sudah melaksanakan ibadah haji sah, namun gak mendapatkan mabrur, gak mendapatkan imbalan yang seharusnya dia dapatkan. Wa imbalan orang yang berhaji juga, man hajja walam yarfas walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummuh. Qaul Mustafa alaihi salatu wassalam. Orang yang berhaji sesuai dengan aturannya, sesuai dengan sunnah Rasulullah, lam yarfas, tidak melakukan perbuatan yang mendekati syahwat, hubungan dan yang lainnya, walam yafsuk, tidak melakukan perbuatan kemungkaran, ya sabar sebentar, imbalannya apa? Dia kembali selesai dari haji tersebut, kembali ke hari sebagaimana ketika ibunya melahirkan dia. Gimana orang ketika baru dilahirkan? Punya dosa apa? Berapa dosanya dia? Berapa? Sifar. Ya kan? Ini keutamanya orang haji mabrur. Nah, sayang. Yang dicari prestis, yang dicari hanya sahnya, atau yang dicari mungkin sekedar rame-ramenya. Berapa banyak kaum wanita tidak bersama mahramnya? Nah, kalau sudah sampai di bandara, ya sudah seperti itu aturannya. Loh, ini ibadah haji, urusannya urusan akhirat. Nah, kalau urusan dunia, enggak ada omongan seperti ini. Berusaha dicari detail info, Nah, gimana caranya biar keterima PNS? CPNS ini sekarang ribuan. Gimana caranya sampai ada joki? Bayarnya banyak. Ini urusan dunia, mau berkorban. Urusan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Maka yang perlu kita ketahui bahwa mikot-mikot ini Dzulhulaifah bagi ahli Madinah, kemudian Juhfah bagi ahli Syam, Qarnul Manazil atau Qarnul Manazil bagi ahli Najd, kemudian juga Yalamlam bagi ahli Yaman, ini bukan hanya berlaku bagi penduduk setempat. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan mikot-mikot ini, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlin min ghairi ahlihinna liman sya au kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, hunna lahunna, mikot-mikot ini bagi penduduk setempat dan juga bagi orang yang datang ke negeri tersebut. Jadi walaupun bukan penduduk Madinah, namun ada orang datang ke Madinah, yang penting niatnya. Orang datang dari Indonesia, itu kalau mengikuti jalurnya seharusnya ya lam-lam dahulu, kalau menuju Jeddah. Nah, karena lewat bawah. Ya. Ini dia kalau tidak bermaksud langsung ke kota Makkah, gak ada masalah, dia gak perlu berihram di pesawat. Dia masih mau mampir ke tempat yang lainnya. Dia masih mau ke Madinah dahulu misalnya. Gak ada masalah. Nah, sekalian gak usah di bandara. Karena dia masih mau ke Madinah misalnya. Dia sudah lari ke Madinah dulu, pergi ke Madinah. Baru ketika dari Madinah mau menuju Makkah, di situ kemudian dia berihram. Nah, sehingga tidak harus penduduk setempat. Namun kepada orang yang datang di negeri tersebut, kemudian dia baru mau menunaikan umrah atau hajinya, di situ dia memulai mikotnya. Nah, kemudian kata wa kana Ibnu Umar yaqul, dan ketika itu Ibnu Umar mengatakan lam afqa hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang terakhir Ibnu Umar ini mengatakan, yaitu yuhillu ahli Yaman min Yalamlam. Adapun penduduk negeri Yaman itu dari Yalamlam. Aku enggak memahaminya ini. Makanya kata Ibnu Umar tadi, wa yaz'umun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan mereka para sahabat yang lainnya meyakini bahwa Rasulullah juga mengatakan seperti ini. Nah, maka akhirnya Ibnu Umar menyebutkan yaz'umun, artinya menyebutkan sahabat yang lainnya. Tidak langsung mengatakan aku mendengar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, padahal ya beliau ada di situ. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna Ibnu Umar sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu lam yafhamhu. Tapi enggak paham maksudnya bagaimana. Coba lihat, kita perhatikan bagaimana waraknya. Ya, betul-betul berhati-hatinya dalam meriwayatkan. Karena ini ilmu, ini wahyu. Ada sesuatu yang kurang paham walaupun sebenarnya hadir di situ Ibnu Umar. Ya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wa huwa dalun ala syiddati taharrihi wa wara'ihi. Betul-betul Abdullah Ibnu Umar enggak mau sembarangan dalam mereka. Khawatir keliru. Makanya menyebutkan. Tidak menyebutkan aku mendengar Rasulullah. Padahal yang tadi disebutkan. Ya. Namun ketika bagian yang beliau tidak pahami. Disebutkan. Wayasumun. Mereka, para sahabat yang lain. Menyebutkan. Yakini bahwa Rasulullah menyebutkan ini dan itu. Ini penting masalah amanah ilmiah. Ya. Terkait dengan ilmu. Ya, secara umum. Bahwa ilmu ini permasalahannya tidak gampang. Maka kita juga diharap untuk tidak bermudah-mudahan dalam menyampaikan sesuatu kecuali apa yang kita ketahui sebatas itu. Nah, jangan lebih, jangan kurang. Karena banyak terkadang orang itu susah untuk mengucapkan tidak tahu atau wallahu a'lam. Apalagi kalau ditanya oleh orang yang menurut dia di bawahnya dia. Nah, berat untuk mengatakan Allahu a'lam atau mengatakan tidak tahu. Ini tentunya kekeliruan besar dalam menuntut ilmu. Berapa banyak dari kalangan ulama kita yang menyebutkan Allahu a'lam la adri. Nah, di satu sisi kalau memang tahu harus disampaikan, jangan menyembunyikan ilmu. Tapi kalau tidak tahu ya selesai. Ini adab. Ya, termasuk perkara yang penting. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Fadal, Dr. Rudi. Cepat. Orang yang berihram di atas pesawat, kenapa kok dia ihram di atas pesawat? Karena memang dia ketika pesawat tidak melintasi bawahnya ini tempat mikot tadi, ya misalnya pesawat mau lewat di tempat mikot ini, itu biasanya pesawat memberitahu, maskapai atau pramugari atau pramugara memberitahu bahwa kita akan melintasi atau melewati mikot tersebut. Nah ini kan kereta, akhwan. Pesawat ini kecepatannya berapa? Nah, kan luar biasa. 800 km per jam, 900 km per jam. Nah melintas di tempat tersebut berapa detik, berapa menit? Nah sementara orang satu pesawat ini. Nah, terus gimana ihramnya? Makanya yang perlu kita ketahui bahwa wajibnya orang berihram di mikot itu ketika mengucapkan ihlal. Ya, labbaik Allahumma umratan atau hajj. Ini yang wajib. Sehingga pakai pakaian ihramnya dan yang lainnya enggak harus di situ. Kalau memang dikhawatirkan telat, ya sebelum sampai tempat tersebut. Boleh juga misalnya ketika di Bandara Soekarno-Hatta kalau orang Indonesia. Ya, karena kan nanti khawatir telat, khawatir antri pakai kamar mandi ketika waktu, ya mau ganti baju bagaimana? Wah, orang ratusan, kamar mandinya cuma ada berapa? 6 mungkin, sekitar 6. Orangnya ratusan. Maka persiapkan ketika di bandara. Seperti itu. Atau sebelumnya, beberapa jam sebelumnya. Sehingga ketika pas melewati tempat mikot atau mikot tersebut, cukup dia mengucapkan ihlal. Seperti itu. Selesai. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Nah, fadhal ya Banoval. Haji tamattu kenapa? Haji tamattu, haji ada tiga. Manasik haji ada tiga. Tamattu, qiran, dan ifrad. Tamattu itu haji yang orang masuk musim haji melakukan umrah terpisah. Maka ihlal juga ihlal umrah saja. Ya. Selesai masuk di bulan haji dia melakukan umrah. Selesai umrah, selesai ya. Sudah tahallul, habis tawaf, sa'i, kemudian taksir atau halaq, selesai sudah selesai. Halal semuanya. Nah. Ya. Ini tamattu. Baru kemudian tanggal 8 nah, dia memulai ihram untuk hajinya tanggal 8 Dzulhijjah. Memulai ihram untuk hajinya. Nah, ini dinamakan dengan tamattu. Nah. Ya. Ini jenis manasik yang pertama. manasiknya dia itu kiron. Kiron yaitu menggabungkan, namanya aja sudah kiron. Kiron ini berarti menggandengkan. Menggandengkan antara umrah dengan hajinya. Sehingga ketika dia masuk bulan-bulan haji, musim haji, dia pertama dari miqat itu sudah niatnya labbaik Allahumma umratan wa hajj. Niatnya sudah digabungkan, ihlalnya juga seperti itu. Sehingga ketika dia selesai umrah, dia masih dalam keadaan ihram. Nah, ya tidak boleh berjima misalnya kalau suami istri. Nah, kemudian masuk tanggal 8 ya dia mulai ibadah haji. Ini qiran secara umum seperti itu. Nah, kemudian ifrad, ya ini biasanya bagi orang yang sudah pernah haji atau sudah pernah umrah atau bagi penduduk Makkah. Ifrad yaitu apa? Haji tidak ada umrahnya. Nah, sudah tanggal orang penduduk Mekah, long dia itu tuan rumah, nggak perlu umrah. Makanya tidak disyariatkan umrah bagi penduduk Mekah atau orang yang tinggal di Mekah. Sudah datang ke Mekah, umrah, kemudian tinggal di situ. Nggak disyariatkan umrah. Seperti itu. Mau dia mau haji ya sudah sampai tanggal 8 Dzulhijjah mulai haji. Ya, ini ifrad. Nah, itu kurang lebih perbedaan tamattu, qiran dan ifrad. Apa bedanya tamattu dengan qiran? Kurang lebihnya kalau tamattu itu ada hadi, membawa hadi dari sejak awal berangkat. Kalau qiran tidak membawa sejak berangkat. Kurang lebih seperti itu secara umum. Ala sahih tamattu. Mana yang lebih afdal? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "La istaqbaltu min amri mastadbartu la masuktul hadi." Nah, kalau seandainya aku diberi kesempatan pada tahun berikutnya, nah, apa-apa yang terlewat dari yang telah lalu, aku tidak akan membawa kambing haji. Artinya beliau alaihi salatu wasallam melakukan tamattu. Walaupun ada khilaf, ada yang menyebutkan qiran yang lebih afdal, namun masalahnya para ulama telah berselisih. Yang ana yakini ya tamattu yang lebih afdal. Nah, karena Rasulullah berangan-angan kalau seandainya nanti di tahun berikutnya masih diberi kesempatan akan melakukan tamattu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya, fadhal Abu Abrar. Hah? Bolehkah melaksanakan sholat wajib? Enggak dengar Anda. Di atas pesawat. Terus kalau enggak sholat terus antum gimana? Duhur sampai asar mau masuk maghrib masih di pesawat. Nah, terus gimana dong? Bukan boleh lagi, wajib, harus. Kalau waktunya sudah mau habis, belum sampai di daratan, ya sholat di pesawat. Nah, harus. Kecuali memang waktunya masih ada, bisa sholat di daratan, ya silahkan. Seperti itu. Kalau misalnya ada waktu di daratan, bolehkah di pesawat? Boleh. Nah, apalagi kalau waktunya dikhawatirkan habis. Ya, harus sholat di pesawat. Caranya bagaimana? Ya berdiri kalau bisa, karena berdiri ini rukun ya ikhwan. Entah mau di pesawat, entah mau di kereta, entah mau di bis, entah di apa, sebisa mungkin diusahakan. Usaha ini berarti harus usaha dulu untuk berdiri, karena berdiri ini rukun min arkanis sholat. Orang yang mampu berdiri namun tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Ini banyak pertanyaan ketika di kereta. Ustaz, gimana di kereta? Ya sudah, enggak ada masalah mau pakai transportasi apa saja. Namun, jangan lupakan bahwa kita ini terikat dengan aturan Allah. Nah, walaupun sebetulnya banyak solusi, di kereta pun juga di gerbong itu, di gerbong resto biasanya itu ada tempat kecil untuk sholat. Namun jelek-jeleknya misalnya, gak ada tempat. Ini kereta tuh kan panjang, cari waktu antum yang memang memungkinkan untuk berdiri, walaupun harus di gerbong misalnya. Nah, sholat sebisa mungkin dalam kondisi berdiri. Naik kereta biasanya kalau Jakarta Surabaya sudah ngadepnya timur barat seperti itu. Nah, bisa enggak sholat sambil berdiri? Wah, nanti dimarahin. Enggak boleh. Jangan nanti, coba dulu. Minta izin ngomong baik-baik. Nah, termasuk di pesawat, sebagian bermudah-mudahan karena memang selain Saudi Airlines itu tidak ada musolanya. Sebagiannya enggak boleh sebagian. Siapa bilang? Nah, ana pribadi alhamdulillah, yang penting kita izin baik-baik, ngomong ke petugasnya, ke pramugarinya, dikasih tempat. Yang penting kita ngomong baik-baik, sopan. Nah, perkaranya kita sudah usaha, terus enggak bisa, ya sudah. Fattakullaha mastata'tum. Namun coba dulu, jangan kemudian enggak enak ini dipertaruhkan, akhirnya rukun salat diabaikan. Nah, coba dulu, yang penting ngomong baik-baik. Hatta naik bis. Nah, ya, terkhusus ketika sholat subuh karena waktunya pendek, bilanglah baik-baik ke sopirnya. Nah, insya Allah dikasih. Nah, sedikit maksa juga gak ada masalah. Loh, ini Allah kok, yang kita ini mencari ridho Allah. Sopirnya mau marah-marah, wajahnya sewot, ya urusannya. Nah, kan gitu. Nah, yang penting kita berusaha dikasih. Apa? Kalau orang Jawa bilang ngedumel lah, nyerocos sendiri. Nah, ini pentingnya kita banyak-banyak mengikhlaskan niat kita, mencari ridha Allah. Tentunya semampu kita ya. Nah, tapi usaha dulu gitu loh. Jangan terus gak enak. Karena lihat sopirnya kumisnya tebel, kacamata itu, ini kereng ini sudah. Akhirnya nanti ngomong baik-baik, minta maaf. Mau berhenti alhamdulillah. Nah, ada satu cara juga. Ya, kalau misalnya kepepet dia apa namanya? Enggak mau. Kalau kita ada duit, kasih duit. Urusannya dia dosa dengan menerima duit ini, ya karena ini sogokan misalnya, urusan dia. Nah, tapi kita niatkan hadiah atau yang lainnya. Kalau memang harus dengan itu misalnya, kita bisa kasihlah 50.000, yang penting kita sholat sesuai dengan rukunnya. Namun secara umum, ya gak tahu ya, mungkin pengalaman berbeda-beda. Namun anak selama ini tidak, ya ada kendala dari sisi tadi itu. Ada yang cerewet, ada yang suruh, cepet pak. Ada emang, tapi ya alhamdulillah. Kita juga sholat kalau dalam kondisi seperti itu. Yang penting tuma'nina, itu adalah satu kali saja membaca zikir ketika sujud atau meruku. Itu sudah tuma'nina, yang penting bacanya biasa. Subhana rabbiyal azim, ini sudah teranggap tuma'nina. Ya jangan dilama-lamakan 3 kali lama, nah, cukup sekali. Nah, intinya ya ikhwan, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Itu artinya mencurahkan dulu. Bukan ngambil yang, aduh ya sudah, sebisanya. Ya sebisanya, kamu sudah sebisanya belum? Nah, ini artinya fattakullaha mastata'tum, itu jangan disalah artikan, yang penting sudahlah. Lah, usaha dulu, baru setelah usaha enggak bisa ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, naam, fadal Pak Dian. Apa itu? Rafas, naam. Iya, mulai imrah. Nah, misalnya kalau tamattu, ya ketika umrah dan haji, tengah-tengahnya itu silahkan. Rafas, jima atau bercumbu yang lainnya nggak ada masalah. Nah, karena emang ya itu namanya tamattu seperti itu. Tapi kalau qiran ya sudah mulai awal umrah sampai selesai haji. Nah, ifrad ya sama. Tapi kalau tamattu ya pas yang memang dia itu enggak halal untuk melakukan seperti itu, menahan. Ya, untuk tidak bermesraan, untuk tidak ketika waktu ihram. Ketika selesai ihram dan memang dia tahallul kamil, ya, tamattu selesai umrah, selesai sudah. Bebas dia apa saja. Ya, silakan. Itu rafas seperti itu. Nah. Barakallahu fiik. Nah, bid'ah mengulang-ulang umrah dalam satu safar. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya tidak pernah melakukan tersebut. Kecuali satu kali saja Aisyah merengek-rengek karena istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam umrah, Aisyah tidak. Akhirnya cukupkan dengan qiran, dengan umrah yang sekali. Nah, itu pun karena merengek-rengek beliau alaihi salat apa? Beliau radhiyallahu anha kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Itu pun juga sekali saja. Makanya disebut sebagian ulama bahwa melakukan umrah berulang-ulang dalam satu kali safar umrah tersebut. Keluar tan'im, ya. Umrah tan'im, umrah ini bid'ah. Tidak pernah Rasulullah melakukan seperti itu. Nah, para sahabatnya juga. Nah. Barakallahu fiik. Fadhal Abu Maulana. Kapal laut. Kapal laut apa kapal laut? Kapal laut. Nah, iya. Nah, ini antum gimana ini maksudnya? Sekarang mau safar. Antum tapi sudah dalam kondisi safar. Bebas. Seperti itu. Sebelum mau dijamak takdim atau jamak takhir, maksudnya seperti itu. Jam 12 siang. Selesai itu tapi juga masih safar. Selesai di kapal masih safar. Nah, ya kalau mau dibilang mana yang lebih utama, yang lebih utama, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, di antaranya ayyul a'mal afdal, ditanya tentang mana amal paling afdal, di antaranya apa Rasulullah alaihi salatu wasalam, as-salat fi waqtiha, yaitu di awal waktu. Nah, namun kondisi orang safar ini banyak rukhsah yang diberikan oleh Ar-Rasul alaihi salam. Memungkinkan di awal waktu ini bagus, lebih bagus. Tapi terkadang kondisi-kondisi tertentu susah kita untuk mengerjakannya. Nah, adapun kalau sama-sama lapang, ya ahsan di awal waktu. Ini tentunya jelas. Selesai, enggak ada utang, enggak ada tanggungan. Nah, seperti itu. Namun mau diakhirkan enggak ada masalah insyaallah. Seperti itu. Yang lebih afdal tentunya di awal waktu. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tempat-tempat mulai ihram. Nah. Najd Qarnul Manazil. Iya, nah. Arah Irak seperti itu. Qarnul Manazil. Nah. Seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau ada Nah, ini jadi santri nih ceritanya ini ya. Mana santri-santri yang lain? Ini memang wakilnya seperti itu. Sebagian santri ini pertanyaan tentang meluruskan shaf ketika di dalam sholat, bagaimana? Sebagian ada yang meluruskan shaf ketika sholat sampai akhirnya sibuk dan meluruskan shaf. Nah, maju, mundur lagi. Maju lagi, mundur lagi. Setiap rakaat seperti itu. La tafrid wa la ifrad. Hukum asalnya meluruskan shaf dalam kondisi apapun. Sebelum sholat, bahkan ketika di tengah sholat. Namun, ya artinya meluruskan shaf ya tidak sampai akhirnya sibuk dengan ini kecenderungannya orang punya wasawis. Ngelihat atau merasa pede gitu ya. Melihat kakinya dia itu lebih panjang dari kaki orang sebelah. Nah, gua padahal ya maaf-maaf saja sudah kelihatan mata sudah, nggak usah diukur antara fulan dengan misalnya dengan ana misalnya, ya jauh gitu. Tapi ini pede banget kakinya. Nah, jadi kalau nggak posisinya lebih ke depan tuh nggak serg. Salmuhim, ana juga memperhatikan hal ini. Nah, sebagian santri atau bahkan ikhwan lah ya, bukannya santri. Ketika sholat, tengah-tengah sholat harusnya khusyuk, melihat kakinya, ngelurusin. Nah, cukup sekali. Perlu memang merapatkan shaf, meluruskan shaf itu dalam kondisi ketika sholat terus. Namun gak perlu sampai akhirnya sibuk. Sudah dilihat, kan sebelum sholat itu kan sudah diluruskan dahulu. Sudah tahu tuh kondisinya seperti itu. Nah, sudah tahu sebelahnya seperti ini, sebelahnya kanannya seperti ini, kirinya seperti ini. Sudah. Pada rokat-rokat berikutnya, bangun dari sujud, nah, luruskan sejenak, gak perlu kemudian akhirnya sibuk ngelihat, akhirnya hilang kekhusyuan. Nah, akhirnya keliru juga yang seperti ini. Di sisi lain sebagian, ini yang berlebihan, ada yang juga gak peduli. Nah, tengah-tengah sholat, shofnya betul-betul kelihatan miring, dia terlalu maju, terus ke belakang, gak peduli, ini juga keliru. Nah, namun ya tempatkan sesuai dengan tempatnya, meluruskan shaf secukupnya seperti itu. Jangan kemudian akhirnya sibuk dari rukun-rukun atau wajibat yang lain. Nah, sebagiannya sudah isinya itu rakaat tersebut, satu shaf ini kebaca sudah. Anak kadang sampai akhirnya hilang khusyuan, gemes. Setiap di sana rokat baru, rokat kedua maju, der. Mau rukuk mundur, der. Pas rukuk maju. Ini rokat ketiga sama seperti lagi. Pengen keluar rasanya, nggak khusyuk akhirnya. Nah, keluar tak lihat nih siapa yang mau maju mundur. Nah ini keliru ya. Nah. Ikhwan ataupun santri tolong perhatikan secukupnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.